Untuk pertanyaan pertama, bismillah afwan Ustaz, izin bertanya, dulu istri ana semangat belajar untuk mengenal sunnah, akan tetapi bukan melalui ahlus sunnah, melainkan dari selain ahlus sunnah. Dulu alhamdulillah mau memakai baju syar'i serta niqab, bahkan dulu sempat menawari ana untuk ta'adud. Qadarullah, tempat kami tidak ada umahat ahlus sunnah, lambat laun mulai futur. Mohon kiat-kiatnya tips agar istri ana kembali semangat mengenal sunnah, mau mengenakan baju syar'i dan niqab. Keluarga kami notabene keluarga awam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Naam, yang namanya iman hakada yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kadang bertambah kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga untuk istiqamah, hendaklah kita berupaya untuk menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu pertama. Yang kedua, hendaklah terus mendapatkan bimbingan-bimbingan dan siraman-siraman rohani. Walaupun di masa pandemi. Apakah tidak bisa kita misalnya selalu mengikuti kajian-kajian di Radio Islam Salatiga misalnya. Atau sekian banyak radio-radio online dari radio-radio Ahlus Sunnah. Sangat banyak. Dari buku-buku juga banyak. Bahkan dengan pengamalan ibadah itu juga akan menambah istiqamah. Ya, ini pengamalan ibadah seperti sholat-sholat sunnahnya, membaca Al-Quran, Qiyamul Lail, dan puasa sunnah. Itu akan menambah keimanan dan menambah semangat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya adalah dengan doa. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiat-kiatnya Ustaz agar semangat kembali mengenal sunnah. Dulu pernah semangat, kemudian setelah sekian lama pandemi, enggak ada taklim, tatap muka, melemah atau futur. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, jawabannya hampir sama dengan yang tadi. Artinya jangan jadikan pandemi sebagai penghalang untuk belajar. Jangan jadikan wabah pandemi penghalang untuk belajar. Dan untuk menambah ilmu, untuk mengkaji ilmu, untuk bertanya tentang ilmu kepada para orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Justru dengan musibah yang menimpa kita, harusnya kita bertaubat kepada Allah dan mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangan menjauh. Perkara-perkara yang ditetapkan oleh penguasa kita untuk meredam, untuk agar menghambat penyebaran virus COVID-19 ini dengan PSBB dan sejenisnya, dengan ini dan itu, itu adalah barakallahu fikum untuk menekan dan untuk menjaga jangan sampai virus itu tersebar dengan lebih cepat atau kemana-mana. Tetapi bukan menjadi penghalang untuk kita tetap belajar. Apakah lewat radio atau lewat internet atau membaca kitab atau bahkan sebagian masjid-masjid sudah diizinkan oleh pemerintah dengan prosedur dan protokol kesehatan. Dengan jaga jarak, dengan masker, dengan sekian aturan-aturan yang diatur oleh mereka, tapi boleh. Maka yang sudah dibolehkan, silahkan. Yang belum, tetaplah belajar walaupun dengan cara online. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin wa iyyakum. Afwan Ustaz, izin bertanya, hukum ikhwan bekerja di tempat wisata alam, di pegunungan, yang berisikan pemandangan alam dan terdapat menyediakan perkemahan di dalamnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sebagai apa dia di sana gitu, tempat wisata tersebut. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, apakah bisa engkau mengingkari kemunkaran? Itu saja. Karena tempat-tempat wisata itu sangat rawan dengan kemunkaran-kemunkaran. Apakah engkau bisa untuk mengingkari kemungkaran. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, kita cari yang lebih dekat dengan kebaikan, lebih dekat dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, mohon nasihatnya Ustaz, saya sudah mengenal sunnah lama dengan melalui jenis pengajian. Alhamdulillah, biinnillah, Allah tunjukkan kajian ahlus sunnah, qadarullah di usia sekian, ana belum mendapatkan pasangan hidup. Sudah menempuh ikhtiar berkali-kali belum berhasil. Mohon nasihatnya Ustaz, agar mendapatkan istri sosok yang solehah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, qadarullah wa syafa'al. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Isbir wa stasib, sabar dan mengharapkanlah pahala dari Allah SWT atas usahamu. Yang jelas, jodohmu tertulis di lauhil mahfud. Siapa dan ininya orangnya kita enggak tahu, tapi sudah tercatat. Barakallahu fikum. Usahamu sudah dapat pahala. Kalau kita berupaya untuk menegakkan satu sunnah, walaupun belum berhasil, niatmu dan usahamu sudah dapat pahala. Jadi niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga usahamu sudah bernilai. Barakallahu fikum. Itu nasihat pertama, adalah hendaklah ikhlas karena Allah Ta'ala, kamu berusaha mencari jodoh dan sebagainya supaya kamu bisa menegakkan sebuah sunnah. Karena Nabi menyatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, bahwa menikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Maka semangatlah untuk berupaya bisa menegakkan sunnah ini. Ikhlas karena Allah SWT. Berhasil atau tidak berhasil, kamu sudah dapat pahala dengan niat itu. Yang kedua, barakallahu fikum, ini hanya usulan saja. Barangkali kriteria yang kamu cari terlalu tinggi, sehingga gak dapat-dapat. Pokoknya yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, susah. Kalau kita mau mencari istri yang seperti bidadari, susah didapat. Maka kita cari paling tidak agamanya bagus. Fawfar bidatiddin taribatnyadak. Ataupun ada pun yang lainnya, insya Allah bersama waktu akan tumbuh cinta. Artinya walaupun awalnya kelihatan tidak begitu cocok, ya, tapi akan berangsur-angsur cocok ketika melihat sisi lainnya. Ternyata akhlaknya bagus, masya Allah. Ternyata penghormatannya terhadap suami sangat tinggi. Maka muncul. Walaupun secara wajah mungkin pas-pasan saja. Ya. Yang jelas tidak cacat begitu. Sehingga mudah-mudahan dengan itu mungkin bisa lebih mudah untuk mendapatkan istri. Kalau kriteria terlalu tinggi kan susah. Ya. Nah, mau cari yang hafizah, yang putih, yang solihah, yang ustazah, yang sekian banyak, akhirnya berat begitu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jodoh yang baik, yang solihah, yang cocok buatnya. Amin. Untuk bisa ta'awun kerjasama suami istri mengarungi bahtera rumah tangga, mendapatkan keriduan Allah SWT dan keturunan yang baik. Amin, Ustaz. Amin. Selanjutnya, bismillah Ustaz, fulan sebelum menikah rizki dan usahanya lancar. Setelah menikah, qadarullah usahanya mendadak surut dan bangkrut. Setelah menduda, rizkinya lancar kembali. Apakah ini termasuk ujian atau tiga perkara kesialan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Nah, itu jelas ujian. Itu jelas ujian, bala yang harus kita sabari dan harus kita tetap istiqamah di atas kitab wa sunnah. Adapun tiga perkara kesialan tadi, hati-hati. Setahu saya, hadisnya bukan masalah kesialan. Tetapi kalau ada kesialan, niscaya pada tiga perkara. Kalau ada. Artinya tidak ada kesialan itu. Laukana asyukmu lakana fitsalat. Begitu hadisnya. Seingat saya, wallahu ta'ala alam. Laukana asyukmu lakana fitsalat. Kalau saja asyukmu itu ada, kesialan itu ada, niscaya pada tiga. Pada rumah, pada istri, dan pada tunggangan. Barakallahu fiikum. Karena memang kadang-kadang kalau tidak tepat-tepat memilih rumah, apa bahasa kitanya, bahasa daerahnya, ganyang terus ya. Terus ininya bocor, ininya rusak, ininya terus begitu. Kalau saja ada syu'um, niscaya pada perkara-perkara itu tadi. Termasuk istri tadi, begitu. Kalau ada, tapi kesialan itu tidak ada, barakallahu fikum, semuanya dengan takdir dari Allah SWT. bukan dari kesialan istri, bukan dari kesialan rumah atau kesialan kendaraan, tidak. Barakallahu fikum. Nah, satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, Ustaz. Semoga Allah merahmati antum dan kita semua. Amin wa iyyakum jazakumullah khairan. Di awal pandemi pemerintah kita membatasi, bahkan memerintahkan kita untuk stay at home, ya, kemudian dibukalah dengan era new normal. Bagaimana dengan seorang yang tidak pernah datang menjenguk orang tua yang jarak kediamannya hanya setengah atau satu jam perjalanan karena khawatir dengan mudarat yang katanya akibat corona, sehingga sang orang tua sampai sedih bahkan meneteskan air mata karena rindu kepada anak dan cucunya. Mohon nasihatnya dalam hal tersebut. Jazakallahu khairan. Baik. Nasihatnya barakallahu fikum, sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah di daerahnya. Disebutkan di situ awalnya stay at home, kemudian dibuka era new normal. Apa itu new normal? Biasaan seperti biasa, dan baru. Sehingga tanyakan sama pemerintah sempat, bolehkah diizinkan atau tidak untuk saya mendatangi daerah fulani untuk begini. Oh boleh, tapi dengan syarat begini, begini, begini. Ikuti syaratnya, berangkat bismillah, tawakkal Allah. Wallahu ta'ala alam. Kalau dilarang, ya jangan. Karena mereka lebih tahu. Mereka punya perangkatnya, mereka punya ahlinya. Sehingga mereka insya Allah lebih akurat berita-beritanya bahwa ini berbahaya atau tidak berbahaya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.